إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Dari kitab Surat Terbuka untuk Para Istri, ditulis oleh Ummu Ihsan dan Abu Ihsan Habibuhumullah Ta'ala, berkata penulis buku ini, jadilah istri idaman. Beliau berkata bahwa ketahuilah wahai saudaraku, saudariku, para istri yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala, dan itu yang terbaik bagi setiap masing-masingnya. Bila Allah menciptakan sebagian orang memiliki kecantikan dan itu relatif, mungkin yang perlu diketahui, mensyukuri nikmat Allah atas apa yang diberikan oleh Allah kepadanya, hal yang wajib. Tidak pantas seorang mukmin membandingkan keadaan dirinya dengan orang lain sehingga menyebabkan dirinya tidak pandai bersyukur. Nabi berkata, "Unduru ila man asfala minkum." Lihatlah kepada orang-orang yang ada di bawah kalian. "Wala tanduru ila man huwa fawqakum." Jangan kalian melihat orang yang ada di atas kalian. "Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi." Karena hal itu jauh lebih baik sehingga engkau tidak menyepelekan nikmat yang Allah berikan kepada dirimu. Setiap wanita diberikan oleh Allah kelebihan. Kelebihan yang berbeda-beda. Dan alhamdulillah Allah jadikan pula lelaki memandang wanita itu, jika dia menilai dari segi kecantikannya, tentu dari sisi yang berbeda-beda. Tapi hal yang patut kita ketahui, pada dasarnya kecantikan, ketampanan itu bukan ukuran sebuah ketakwaan. Nabi kita mengatakan, "Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum." Sungguh Allah tidak memandang kepada bentuk kalian dan tidak pula kepada harta kalian. "Walakin yanduru ila qulubikum." Akan tetapi Ia memandang ke dalam hati kalian. "Wa a'malikum," dan amalan-amalan kalian. Dan yang perlu dicatat pula, wanita sumber fitnah. Fitnah bagi laki-laki yang diingatkan oleh Nabi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu hiya adarru ma taraktu fitnatan hiya adarru al-rijali illa nisa." Aku tidak meninggalkan dunia melainkan ada sebuah fitnah yang lebih berbahaya bagi seorang lelaki melainkan dia adalah wanita. Berarti secantik apapun wanita, dia fitnah. Seindah apapun keadaannya, dia ujian bagi laki-laki. Dan fitnah terbesar bagi laki-laki adalah para wanita. Sehingga bila seorang wanita itu ingin tidak menjadi fitnah bagi lelaki-lelaki mereka, ada yang harus diperhatikan bagi diri mereka untuk menjadi wanita yang soleha. Sifatul mar'ati soleha. Ciri-ciri diantara ciri-ciri wanita yang soleha itu, yang pertama adalah senantiasa menjaga hak-hak suaminya. Dan hak suami itu besar. Saking besarnya hak seorang suami, Nabi kita mengatakan lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin. Seandainya aku boleh memerintahkan kepada seseorang untuk sujud kepada orang lain, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Niscaya akan aku perintahkan wanita itu sujud kepada suaminya. Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi. Karena besarnya hak seorang suami, maka wajib bagi suami, wajib bagi sang istri menjaga hak-haknya. Di antara hak suami yang harus dituruti, ya, yang harus ditunaikan oleh seorang istri, pertama tidak boleh menolak panggilan suaminya ke tempat peraduannya. Ini mutlak. Kecuali dalam keadaan udur yang syar'i seperti sakit dan semisalnya. Nabi kita mengatakan idza da'a rajulun imra'atahu ila firasi summa abad la'anat hal malaika hatta tusbih. Bila seorang suami memanggil istrinya ke tempat peraduannya kemudian ia menolak atau enggan, maka malaikat akan melaknatnya sampai datangnya waktu subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan walaupun seorang wanita berada dalam keadaan sedang menyamak kulit, maksudnya apa? Kulit yang dikeringkan itu. Mungkin dia bekerja di dapur atau apa, tidak boleh ditolak. Menolaknya mendatangkan murkanya Allah tabaraka taala. Contoh istri yang kedua, mentaati semua perintahnya selama tidak melanggar syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat sahraha wa ata'at ba'laha, qila laha yaumal qiyamati udkhulil jannata min abwabi syi'ti." Bila wanita telah menunaikan salat 5 waktunya, ia berpuasa di bulan Ramadan, lalu ia mentaati suaminya, akan dikatakan padanya di hari kiamat, masuklah pintu surga dari manapun yang engkau inginkan. Mafhumnya, bila seorang mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya, wanita yang tidak taat kepada suami mereka, tidak mungkin Allah berkata kepadanya masuk surga dari pintu mana saja. Wanita yang menyakiti hati suaminya, tidak mentaati perintah suaminya, maka para bidadari berkata yang ada dalam surga itu, da'ihu, tinggalkan dia, fa innahu laisa laki walakinna lana. Dia bukan milikmu. Sesungguhnya lelaki itu menjadi milik kami. Jadi bidadari-bidadari surga itu sudah menunggu, Pak. Menunggu siapa? Laki-laki yang soleh. Tapi kalau seandainya istrinya tidak menyakiti hati suaminya, maka bidadari itu pun berkata, walaisa lana minhu syai' fa innahu laki. Kami enggak dapat bagian apa-apa darinya. Dia memang pantasnya buat dirimu, masya Allah. Jadi laki-laki itu masya Allah ya, Pak. Itu kalau soleh. Kalau laki toleh, Nabi menyebutkan, ma ra'aitu aksaru ahlan nari ilal jabrut wal malakut. Aku tidak melihat melainkan neraka itu penuh isinya dengan para lelaki yang disebut dengan jabarut malakut, bersikap raja yang kasar, pemimpin yang zalim, jabarut. Dan laki-laki kalau seandainya dia itu bersikap toleha, berarti dia telah mempersiapkan dirinya sebagai kayu bakar api neraka. Na'udzubillah. Yang ketiga, hak suami tidak mengizinkan siapapun masuk ke rumahnya tanpa izin suami. Siapapun itu. Tidak boleh seorang istri memasukkan laki-laki ke dalam rumah suaminya. Itu hukumnya haram. Ini telah melemparkan najis kepada kehormatan suaminya. Bila seorang lelaki memiliki istri, lalu istrinya ini membiarkan laki-laki yang bukan mahramnya masuk ke dalam rumahnya tanpa izin dari suaminya, dia telah meletakkan najis pada kehormatan suaminya. Padahal kita mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ketika Ibnu Abbas menyebutkan, "Maram Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabrain faqala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani bi kabirin wa amma hadza لا يستتر عن بوله وهذا يمشي في الدنيا بالنميمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Ketika Nabi melewati dua buah kuburan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkata, dua penghuni kubur ini sedang disiksa oleh Allah Ta'ala. Yang satu disebabkan tidak bersuci dari bekas kencingnya, yakni tubuhnya terkena najis. Sedangkan yang satu dia berjalan di muka bumi dalam keadaan mengadu domba. Jika air kencing yang mengenai jasad tidak disucikan menjadikan sebab siksa dalam kubur, lalu bagaimana wanita yang melemparkan najis ke kehormatan suaminya? Memasukkan laki-laki yang bukan mahram ke dalam rumah itu najis. Maksudnya najis di sini adalah kotor, menjijikkan. Tentu dosanya jauh lebih besar. Nah, kayak ibu-ibu perlu diperhatikan, enggak boleh laki-laki yang bukan mahramnya masuk ke dalam rumah suaminya, tidak boleh. Sales misalnya ibu ya, mungkin sales panci, nawari panci, ibu-ibu enggak boleh. Gak boleh disuruh masuk dalam rumahnya tanpa izin suami, tidak boleh. Seandainya suaminya mengizinkan pun, di dalam rumah itu wajib di dalam keadaan berkhulwat. Kalau berkhulwat hukumnya haram. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian di antara hak suami, tidak memasukkan orang yang dibenci oleh suami. Kultu saya katakan sekalipun itu kerabatnya istri. Jadi mungkin saja seorang suami tidak suka dengan perilaku atau akhlak salah seorang dari kerabat istrinya mungkin. Di alasannya yang syar'i ya. Kalau alasannya tidak syar'i tentu tidak. Misal seorang suami mengetahui keluar kerabat si istri itu suka namimah. Apa namimah Umah? Mengadu domba. Atau suka ghibah. Atau suka berbicara obrolan yang membuang-buang masa. Jadi kalau seandainya dia datang selalu membuat si wanita tadi sibuk berbicara hal yang kurang bermanfaat, meninggalkan perkara-perkara yang bisa mendatangkan kebaikan bagi suaminya. Nah, orang seperti ini dibenci oleh suaminya, maka wajib bagi seorang wanita tidak memasukkan orang yang dibenci oleh suaminya itu masuk ke dalam rumahnya. Karena suami itu pemimpin. Wal umara yuta', dan pemimpin itu harus ditaati. Wajib seorang yang dipimpin itu membenci yang dibenci olehnya karena Allah. Mencintai yang dicintai oleh pemimpinnya juga karena Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, maka itu ikhwati rahimani wa rahimakumullah, seluruh para ulama sepakat. Termasuk kekeliruan kalau seorang wanita memasukkan temannya ke rumah, baik itu teman laki-laki maupun perempuan. Misalnya perempuan, tapi perempuan itu buruk akhlaknya. Sementara suami sudah berkata, jangan kamu biarkan wanita itu menginjak rumahku. Kemudian justru dipersilakan ketika suaminya enggak ada. Dia berdosa di depan Allah, kelak akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau suaminya melarang wanita yang soleha yang datang memberikan nasihat tentang agama, ini tidak perlu ditaati. La ta'ata li makhluqin fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perkara bermaksiat kepada Allah. Mungkin saja seorang wanita ingin mendatangkan guru yang mengajarinya baca Quran sesama wanita. Dia soleh, menjaga lisan, suka mengarahkan kepada kebaikan. Tapi suaminya tidak suka. Tidak suka kalau istrinya pandai beragama. Maka dia benci wanita itu. Nah, maka ketaatan kepada suami yang seperti ini tidak diperlukan. Maksudnya, ketika suami berkata, saya enggak mau dia datang ke rumahku, itu enggak berlaku. Karena kebencian itu, bila kebenciannya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Yang ke 4 atau 5 bu? Hah? 5. Wanita harus mengetahui di antara hak suami, tidak boleh puasa sunnah tanpa izin suami. Mungkin wanita akan berkata, wah enak banget jadi laki-laki ya. Kita katakan jadi wanita jauh lebih enak. Karena wanita itu tinggal mengikuti perintah. Sementara seorang lelaki ditanya perintahnya itu sesuai dengan syariat atau tidak. Adapun wanita dia melaksanakan perintah suaminya, tidak pikir panjang, pokoknya perintah itu mengandung kebaikan, dia tinggal mengerjakannya saja. Bahkan kalau seandainya suaminya melarangnya berpuasa, sementara dia biasa berpuasa sunnah, misalnya ibu-ibu biasa berpuasa Senin Kamis sebelum nikah. Begitu menikah ada suaminya, suami berkata, Senin besok jangan puasa. Tetap ditulis oleh Allah pahala puasa sunnahnya itu. sebagaimana riwayat Imam Tirmidzi, Imam Ahmad dan yang lainnya, bahwa orang yang biasa melaksanakan amalan yang sunnah, suatu saat dia tidak bisa mengerjakan karena udzur yang syar'i, Allah tetap akan menguliskan baginya pahala puasanya itu. Dalam masalah ini Nabi mengatakan, la yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahidun. Tidaklah halal bagi seorang istri dia berpuasa sedangkan suaminya ada di sampingnya, ada hadir di sekelilingnya. Illa bi'idni, kecuali dengan izin suaminya. Wala ta'dan fi baiti illa bi'idni, dan jangan dia memasukkan orang ke dalam rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Jika ada tamu, temannya mau datang, bilang dulu sama suaminya, fulanah mau datang, diizinkan tidak? Kalau suaminya berkata, oh jangan, ini wanita yang ini turul kalam, panjang lisan, radilatul khuluq, akhlaknya jelek, maka Anda harus mengikuti perintah suaminya. Wallahu a'lam bishawab. Yang keenam, wanita tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa qurna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Wanita-wanita, tetap tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Dan bila kalian keluar, janganlah bersolek seperti wasolekan wanita-wanita jahiliyah di masa dahulu. Hukum asal wanita itu di rumah. Tidak pantas wanita itu keluar dari rumahnya kecuali kebutuhan yang mendesak. Menuntut ilmu misalnya, ini kebutuhan yang mendesak. Membeli makanan, ini kebutuhan mendesak. Tapi kalau keluar cuma untuk apa? Ibu-ibu, arisan, itu gak mendesak. Keluar rumah arisan gak izin suami, itu gak mendesak. Kecuali suaminya sudah memberikan permakluman, ya kamu boleh keluar, yang penting perkara itu mengandung kebaikan, tidak mengandung keharaman. Ini izin secara umum, berarti tanpa izin lagi gak ada masalah. Tapi ketahuilah, kata Al-Imam Hasan Al-Basri, law tastadim ra'atu zawja wa in kana ya'dinuha qablahu fa hada khairun sababul ulfati qal sababul ulfati qalbihi laha. Wanita yang meminta izin kepada suaminya walaupun sebelumnya suaminya sudah memberikan permakluman secara umum, itu lebih baik karena itu akan mendatangkan rasa lembut dan cinta seorang suami kepada istri. Walaupun diizinkan, tetap minta izin. Sudah diizinkan bulan yang lalu, tetap saja minta izin setiap mau keluar. Boleh. Itu justru mendatangkan rasa cinta suami. Suami merasa apa? Dihargai. Karena sebagian wanita gak begitu. Keluar dulu, baru telepon. Izin ini, Bi, mau jalan. Gak boleh. Wah, sudah setengah jalan dia. Bingung suaminya mau kemana. Coba. Izinnya udah sampai di tengah jalan, baru dia izin. Gak boleh. Minta izin kalau mau keluar rumah itu hukumnya wajib bagi si istri kepada suami, kecuali suami memberikan permakluman secara umum tadi. Wallahu a'lam bishawab. Yang ketujuh, tidak boleh menyebarkan urusan tempat peraduannya itu kepada orang lain. Nggak boleh istri bercerita kepada temannya curhat urusan tempat tidur itu, nggak boleh ceritakan kepada siapapun, karena menceritakannya itu sama dengan syaitan yang bergumul di tengah jalan ditonton orang. Kata Rasulullah SAW, ketahuilah, mungkin ada seorang di antaramu yang berhubungan intim dengan istrinya, ia telah menutup pintu, ia tutup dengan tirai, ia tunaikan hajatnya dengan istrinya, ia dapatkan apapun yang didapatkan oleh istrinya, kemudian ketika keluar ia cerita, ia ceritakan hal itu kepada teman-temannya. Ketahuilah, barangkali ada salah seorang dari kalian para istri yang telah menutup pintu rumahnya, menunaikan tirainya, dan sudah ia menunaikan hajat biologisnya, ia menceritakan pula kepada teman-temannya. Maka salah seorang wanita yang dalam keadaan pipinya itu apa? Gemuk gitu. Ada wanita di sini, sebutkan nama sini, wanita itu tampak bahwa pipinya itu agak ya apa? Tembam ya, Bu ya. Tembam atau tembem? Tembam. Ya, yes, pokoknya gitulah. Ini dalil menunjukkan berarti wanita itu gak pakai apa, Ibu? Gak pakai cadar. Buktinya dalam hal ini disebutkan bahwa wajah wanita itu kelihatan tembam. Dia berkata, demi Allah, ya Rasulullah, sesungguhnya para suami dan para istri sering melakukan itu. Cerita sana sini tentang apa yang dia lakukan dengan pasangan hidupnya. Qala Rasulullah SAW, fala taf'alu, jangan kalian lakukan lagi. Fa inna ma mislu dalika mislu syaitan. Karena permisalan seperti itu permisalan syaitan jantan laki-laki ya syaitana mendatangi setan betina. Ala qari'ati tariq, di tengah-tengah jalan dia melakukan hal itu. Fa qad hajatau, dia tunaikan hajatnya minha dari setan betinanya itu. Suman sarafa wa tarakaha, kemudian setan laki-laki pergi meninggalkannya. Ya, ini dilihat oleh orang. Naudzubillah. Aib. Ini bukan perkara yang baik diceritakan. Kecuali untuk urusan-urusan yang daruri, pengobatan misalnya. Karena ada perkara-perkara tertentu yang dijaga kerahasiaannya dengan orang yang terpercaya, boleh. Tapi kalau tidak, ya tidak dibenarkan. Hukumnya haram. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kita berkata, ya Allah, tutupilah aurat kami di dunia dan juga di akhirat. Allahumma astur auratana fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Ini ciri wanita soleh yang pertama. Apa tadi ciri wanita soleh yang pertama, Ibu? Menjaga hak-hak. Ada berapa yang kita sebutkan? 7. Barakallahu fiik. Sekarang yang berikutnya, yang kedua. Ciri wanita soleh yang berikutnya itu, wanita idaman itu wanita yang pandai mensyukuri nikmat Allah berupa suaminya. Mensyukuri suaminya sebagai nikmat yang datang dari Allah Taala. Karena wanita itu sedikit rasa syukurnya, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ra'aitu aktsara min ahli an-nari minan nisa." Aku banyak melihat penghuni neraka itu perempuan. "Qila wa ma lin-nisa?" Ada apa dengan perempuan? Kata seorang lelaki kepada Nabi. Kata Nabi, "Li'anna aktsarahunna kufrun asir." Kebanyakan "Li'anna aktsarahunna kufrun asir." Fi riwayah "yakfurna." Wanita itu sering melakukan kekufuran. Lalu berkata seorang sahabat, "Yakfurna billah?" Kufur kepada Allah. Qal, kata Nabi, "Yakfurna al-asir." Kufur kepada suaminya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza fa'alta khairan fid dari limra'atika," kalau kamu berbuat baik sepanjang tahun kepada istrimu, "summa wajadatka 'ala sayyi'atin," kemudian dia menjumpaimu melakukan sebuah kesalahan. Kamu berbuat baik sepanjang tahun, tiba-tiba satu hari kamu berbuat salah, dia akan berkata bahwa engkau memang tidak baik buatku, padahal cuma sekali. Suaminya baik banget. Kesalahan satu aja sudah menyebabkan lelaki itu dianggap sudah enggak baik lagi bagi dia. Ini namanya kufur. Kufur terhadap nikmat Allah berupa suami. Padahal ikhwati rahiman, akhwati, saudariku kaum muslimah rahiman rahimakumullah, wanita punya suami itu saja sudah merupakan nikmat Allah. Sahih? Karena di akhir zaman wanita itu dibandingkan laki-laki jumlahnya berapa, Pak? Nanti menjelang kiamat, laki-laki itu dengan perempuan perbandingannya 1:50. Satu laki-laki perbandingannya jumlahnya itu 50 perempuan. Ya Anda bisa bayangkan, berarti kan potensi orang gak menikah itu banyak dari kalangan wanita. Ketika seorang wanita itu dinikahi oleh laki-laki, dia bersyukur. Dia bukan termasuk orang yang tidak menikah atau belum dinikahi oleh laki. Ini nikmat Allah Azza wa Jalla, wajib disyukuri. Kemudian tidak boleh memandang suami hanya dari segi apa? Suar, bentuk tubuh atau penampilannya saja, tidak boleh. Nabi pernah mengatakan kepada seorang lelaki, atau beliau berkata kepada para sahabatnya, "Idza ra'a ahadukumul mar'ata." Kalau ada seorang di antara kalian itu melihat seorang wanita ketika di jalan, "Tu'jibuhu ma fiha," membuat dirinya merasa terheran-heran karena kecantikan wanita itu. Apa kata Nabi? "Farji, falyarji," hendaklah dia pulang. "Walyati imra'atahu," datangi istrinya. "Fa inna ma fi imra'atil ladhi ra'aha," pada wanita yang tadi dilihatnya di jalan itu, dia akan menjumpai apa yang ada pada istrinya. Maksudnya syukuri. Begini bapaknya nasihat. Pas seandainya seorang lelaki melihat di tengah jalan seorang wanita tanpa sengaja, lalu tumbuh sesuatu darinya, segera dia pulang, temui istrinya, pandang wajah istrinya itu sama, namanya juga perempuan, sama, ada hidungnya, ada matanya, ada mulutnya, ada alisnya. Selain ibu-ibu, selain, jadi nggak ada bedanya. Berarti ini kendalikannya, karena dalam hukum Islam itu an-nisa saqa ikur rijal, wanita itu sepenggalan dari lelaki, hukumnya sama. Maka ibu-ibu kalau di tengah jalan gak sengaja melihat laki-laki, kemudian merasa takjub, pulang cepat-cepat pegang wajah suaminya, pandeng tajam-tajam gitu ya, dalam-dalam, sama mirip sudah. Kalau laki-lakinya itu punya jenggot, suaminya jenggotnya lebih tebal mungkin gitu ya, dan sebagainya. Kalau suaminya yang anda lihat itu, laki itu punya hidung, suaminya juga lebih indah insya Allah, disyukuri, jangan dibanding-bandingkan. Karena ciri-ciri wanita soleh itu suka membandingkan. Unduru ila fulan. Coba lihat si fulan itu. Jilduha tayyibah, abyad, kulitnya putih, bersih. Lah kamu, ini enggak boleh. Wanita kayak begini ini, kata Hasan al-Basri, fa'idha wajadta imra'atan ladhi la yaskurna billahi tabaraka wa ta'ala fala yanfa'alak. Wanita yang dia itu tidak pandai bersyukur kepada suami, itu enggak manfaat buatmu. Paham maksudnya enggak, Pak? Bahasa saya ini paham enggak? Ketika beliau mengatakan, wanita yang enggak pandai bersyukur terhadap kamu, suka membanding-bandingkan, si fulan itu loh, kulitnya begini, potongan rambutnya begini, lah kamu itu apa? Wanita yang kayak begini ini enggak manfaat buatmu, kata Hasan al-Basri. Ya kalau enggak manfaat bagaimana, Pak? Bu, kalau enggak manfaat gimana itu maksudnya? Cari yang bermanfaat kan gitu. Wallahu alam bisawab. Makanya enggak boleh wanita itu tidak bersyukur. Wanita kalau seandainya melihat sesuatu yang menunjukkan dirinya, ingat hadis yang tadi saya baca, undur ila man asfala minkum. Lihat orang yang ada di bawahmu, wala tandur ila man huwa fawqakum. Jangan lihat orang yang ada di atasmu. Fa huwa ajdaru alla tazdaru nikmatallah. Itu lebih baik, karena itu membuat engkau tidak meremehkan nikmatnya Allah tabaraka wa ta'ala. Ini wajar, Allah berikan manusia itu kelebihan yang berbeda-beda. Alaysa kadzalik? Dzalika fadlullah yutihi may yasha. Ini adalah karunia Allah, diberikan oleh Allah kepada siapa yang dikehendaki Allah. Laki-laki punya kelebihan yang berbeda-beda. Suami dari seorang wanita punya kelebihan yang berbeda-beda. Pasti dia akan menjumpai sesuatu yang tidak mungkin dijumpai pada orang lain. Jadilah seorang wanita yang mencari kelebihan apa? Suami. Jangan cari kesalahan apa kekurangannya. Cari kelebihannya. Bila anda melihat suami teman anda, masya Allah jenggotnya lebih tebal, syukuri. Yang lainnya, oh ternyata lebih manfaat kadang-kadang kalau jenggotnya lebih apa? Tipis. Dia lebih bersyukur. Walaupun kita mengakui jenggot tebal itu sebuah apa? Keutamaan yang gak bisa digantikan, Pak. Ya, masya Allah ya. Rasulullah itu senang dengan orang yang punya apa? Jenggot yang tebal. Ya, walaupun cuma 5 begini nih, Pak, ya tetap dipelihara gitu. Kebaikan gitu ya. Nah, itu memang begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian yang lainnya. Suami yang badannya tegap, dia melihat mungkin suami si fulan badannya tegap dan sebagainya. Tapi mungkin tidak akan dijumpai itu yang ada, tidak akan dijumpai kecuali pada diri suaminya. Mungkin dia orang yang lemah lembut dan semisal daripada itu. Nabi mengatakan la yashkurullah man la yashkurun nas, tidak bersyukur kepada Allah seseorang yang tidak pandai bersyukur kepada manusia. Nasihat saya buat para istri, bila datang kepada anda suami anda memberikan sesuatu, bersyukurlah kepada Allah, kemudian bersyukurlah kepada suami anda. Ucapkanlah hamdalah sebagai pujian anda kepada Allah, kemudian berkatalah kepada suami anda, jazakallahu ahsanul jaza, jazakallahu khairal jaza, badalallahu laka bima a'taita, semoga Allah menggantimu yang lebih baik dari apa yang telah engkau berikan kepadaku. Begitu, itu namanya bersyukur kepada. Ini enggak, kadang seorang wanita itu malah dikritik. Yang dibawa oleh suaminya buah, udah dilihat, wah bi buahnya ada yang busuk. Enggak bersyukur. Ini beli di mana ini bi, kok busuk semua? Coba dia bersyukur. Masya Allah, buah ini lezat, walaupun masih ada yang busuk, kan lebih baik gitu ya, Bu ya. Maka ibu-ibu ingat, jangan sekali-kali mengecilkan hati suami. Jangan sekali-kali mengecilkan hati suami. Kadang seorang wanita demikian, suaminya membeli pakaian, pakai baju, suaminya berharap pulang dipuji oleh apa? Si istri, malah istri berkata, baju model apa ini, bibi? Beli di mana ente kan gitu. Ini enggak bersyukur. Mestinya dia tidak demikian, harusnya dia berkata, Masya Allah, ma ra'aitu ajmalul wajhi fi hadzal yawm illa wajhak. Saya tidak pernah melihat wajah setampan ini di hari ini kecuali engkau. Kan gitu. Lebih baik. Alaysa kadzalik yang mahat. Begitu atau tidak? Gitu atau tidak ibu-ibu? Kalau enggak berarti ibu-ibu enggak bersyukur kepada Allah. Tapi kita lanjutkan. Nabi kita mengatakan, la yanzurullahu ilal mar'ati la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Allah enggak akan memandang seorang wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya, yaitu wanita yang la yastaghni anhu. Dia sementara dia selalu butuh kepada suaminya. Maksudnya wanita yang tidak pandai bersyukur kepada suaminya, Allah tidak akan memandangnya, padahal dia ini butuh dengan suaminya. Dia butuh diberi nafkah oleh suaminya, dia butuh disayang oleh suaminya, dia butuh dibimbing oleh suaminya dan yang lain-lainnya. Tapi dia tidak bersyukur oleh suaminya. Yang diberikan oleh suaminya kepadanya, dia tidak pernah berterima kasih. Na'udzubillah min dzalik. Nabi kita mengatakan, uritun nar, ditampakkan kepadaku neraka. Fa'ida aksara ahliyan nisa. Ternyata paling banyak penghuni neraka adalah wanita. Yakfurna, selalu kufur. Qila yakfurna billah, apakah dia kufur kepada Allah? Qala yakfurna nasiya, tidak, kufur kepada suaminya. Wa yakfurna al-ihsan, mengkufuri kebaikan suaminya. Law ahsanta ila ihdawna dara, seandainya ada di salah seorang di antara kalian berbuat baik kepada istrinya sepanjang tahun, summa ra'at minka syai'an, lalu dia menjumpai dirimu melakukan sebuah kesalahan yang kecil saja, qalat, pasti dia berkata, ma ra'aitu minka khairan qat, memang kamu enggak ada kebaikannya, kamu enggak pantas buat saya, kamu macam-macam lah, padahal kesalahannya sekali atau kecil. Wallahu a'lam bishawab. Nabi kita mengatakan dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maaf, dikeluarkan oleh Imam Muslim maksud saya. Inna aqalla sakinil jannati an-nisa. Sesungguhnya penghuni surga itu minoritasnya kaum wanita. Berarti wanita itu minoritas di surga. Sebabnya apa tadi? Sebabnya tidak mensyukuri nikmat Allah berupa suami. Yang ketiga, ciri wanita yang soleha itu membantu suaminya dalam urusan dunia, lebih-lebih lagi urusan akhirat. Urusan dunia dibantu, tidak memberatkannya, merasa bersyukur. Coba lihat Khadijah, Ummul Mukminin, ibu sekalian, wanita yang konglomerat, kaya raya, kekayaannya tidak terhitung sudah, hanya Allah yang tahu. Tapi begitu dia menikah dengan Rasulullah SAW, hartanya untuk berjuang di jalan Allah, hartanya untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah untuk akhirat. Tidak boleh menjadi wanita yang memberatkan suami dalam urusan-urusan dunia. Bahwa sebagian wanita-wanita salafun saleh dahulu, bila ia melepas suaminya ketika mau bekerja, dia berkata, ya aba fulan, ukhruj minal baiti litabtagi ridwanallah wa min fadlih, wala tarji'i syai'an minal muharramat wa in kana qal. Suamiku, Abu Kulan, keluar dari rumah ini, carilah rezeki keridhaannya Allah tabaraka wa ta'ala. Jangan pulang membawa sesuatu yang haram walaupun sedikit. Li'annani la raditu. Aku enggak redha. Sesungguhnya aku tidak pernah redha engkau pulang memberikan kepada kami makanan yang haram, membuat daging kami dijilat oleh api neraka. Ini wanita yang soleh demikian. Dia mendukung suaminya. Cari kerja yang wajar saja, bi. Yang dapat keridhaan dari Allah itu sudah cukup. Jangan malah sebaliknya. Justru suaminya dipacu suruh bekerja untuk dunia saja. Suami sudah dapat dunia, suruh cari lagi dunia. Nah, ini tidak membantu suaminya untuk kebaikan dunia dan akhirat. Termasuk membantu suami dalam urusan dunia yang baik, memanajemen keuangan suami dengan jalan yang baik. membantu suami manajemen keuangan dengan baik, ini termasuk ciri-ciri wanita salihah. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Maghirtu ala adin min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, maghirtu ala Khadijah." Ini lihat. Saya enggak pernah cemburu dengan istri-istrinya Nabi yang ada seperti kecemburuanku terhadap Khadijah. "Wa ma ra'aitu walakin kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuksiru dzikraha." Aku ini enggak pernah ketemu Khadijah. Tapi Nabi terus-menerus menyebut-nyebut namanya Khadijah. "Warubbama dabashat summa yuqatiha adaan summa yab'asuha fi sada'iki Khadijah." Kadang-kadang Nabi itu menyembelih kambing, lalu beliau memotong sebagian anggota tubuh kambing itu, lalu dia mengutus ke seseorang agar diberikan kepada keluarganya Khadijah, saking cintanya dengan Khadijah. Atau kemudian dia berkata, "Farubbama qultu law kana lam yakun fid dunya imra'atun illa Khadijah." Sampai-sampai aku pernah berkata, "Wahai Rasulullah, kayak enggak ada perempuan selain Khadijah." Nah, ini biasa begitu ya. Biasa wanita itu kalau cemburu begitu. Kadang seorang lelaki menyebut-nyebut kebaikan ibunya. "Ibuku itu begini, ibuku ini seperti itu." Cemburulah istrinya. Kayak enggak ada ibu selain ibumu saja gitu. Misalnya demikian. Ini kecemburuan yang wajar. Sikapi dengan cara yang wajar. Tapi Nabi mengatakan, beliau mengatakan, "Yakulinna kanat wa kana liminha walad." Nabi kemudian berkata, Khadijah ini, wanita yang begini, wanita, semakin dipuji, makin dicela, makin dikritik, dipuji dia. Kayak gak ada wanita selain Khadijah tadi. Sebelum Nabi, "Oh, Khadijah itu begini, wanita seperti ini, wanita seperti itu." Selain itu, kata beliau, dan ini gak bisa, dan ini adalah bantahan mutlak sembuat Aisyah diam. Apa itu? "Wa kana li minha walad." Dari Khadijah aku punya anak. Dari kalian enggak ada. Kurang lebihnya begitu maknanya. Paham enggak? Maka dari sini kita bisa mengetahui Bunda sekalian rahimanillah bahwa yang disebut oleh Nabi Khadijah itu begini, Khadijah itu begitu, yaitu membantu Nabi untuk urusan dunianya dan akhiratnya. Lihatlah wanita yang dipuji oleh Nabi, rahimallahu rajul, rahimallahu mu'atan qamat minal laili fa salat wa aiqadat zawjaha fa in aba nasahat nabahat fi wajhil ma. Semoga Allah merahmati seorang wanita, bangun di tengah malam ia salat, ia bangunkan suaminya untuk salat, bila enggan maka diperciki wajahnya. Lalu mereka pun mengerjakan salat. Ini menunjukkan bukti bahwa wanita yang baik yang mengingatkan suami tentang akhirat, bukan malah kebalikannya, membuat suami menjadi lupa dengan akhirat. Coba kalau suami itu diingatkan setiap jam sholat di SMS, waktu sholat, takutlah kepada Allah, tinggalkan sejenak pekerjaanmu karena engkau mencari ridhonya Allah, suami akan senang insya Allah. Waktunya sedekah diingatkan, ingat zakat belum dibayar, bayar zakat. Ini enggak, kadang kaum muslim, kaum mukminin itu mengingatkannya apa? Suami mau sedekah, disebut-sebut, ingat, listrik belum bayar, cicilan rumah udah hampir jatuh tempo, mobil ntar lagi ditarik kalau gak dibayar, macam-macam lah. Akhirnya suami menjadi tidak jadi sedekah. Harusnya tidak begitu. Harusnya dia mengandalkan sedekah dia, ini saya ikut sedekah juga. Jadi suaminya semangat untuk bersedekah di jalan Allah Taala. Yang keempat diantara ciri wanita yang salehah, tatazayyanu biqulubin karimatin, menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Ibunda sekalian, wanita itu bagian dari dunia dan dunia itu hiasan. Sehingga Nabi mengatakan ad-dunya mata, dunia itu isinya cuma perhiasan. Wa khairu mata'id dunya, sebaik-baik hiasan dunia bagi seseorang al-mar'atus shalihah, wanita yang shalihah, wanita yang akhlaknya baik, akhlaknya mulia. Bapak-bapak, ibu sekalian, jujur itu indah. Sabar itu indah. menahan lisan itu indah, sabar itu indah. Semua perkara yang kita sebutkan tadi indah akan semakin indah kalau terkumpul pada satu jasad yang disebut dengan wanita. Itu akan tampak jauh lebih indah. Maka sebab itu ikhwanillah rahimanillah, wajib bagi wanita menghias dirinya dengan akhlak yang mulia ini. Terutama akhlak kejujuran. Jujur itu modal utama dalam rumah tangga. Setelah iman kepada Allah dan mengikuti sunnahnya Rasulullah, maka kejujuran itu modal utama. Sehingga Nabi mengatakan, alaikum bisidki inna sidqa yadi ilal birri. Atas kalian berpegang dengan kejujuran, karena kejujuran itu akan mengantarkan kalian kepada kebaikan-kebaikan yang banyak. Jadi ini benar ibu sekalian, kalau wanita itu udah gak jujur, tunggu aja kebinasannya. Contoh misalnya, orang suami berkata, ini uang belanja. Diberilah uang belanja 300 ribu. Belanja sehari, ternyata habisnya cuma 150 ribu. Maka si istri berusaha untuk tidak jujur kepada suami. Ketika suami berkata, tadi belanja apa saja nih? Sebenarnya istri suami bertanya, berapa habisnya? Cuma malu, belanja apa aja. Oh tenang aja Bi, cukup uangnya. Sampai di sini belum bohong, masih benar. Tapi ketika ditanya untuk besok, ya perlu ditambah lagi. Kemudian dia kata, yang tadi habis atau tidak? Kemudian dia mengatakan, sudah habis. Nah ini merupakan kebohongan. Atau dia tidak berkata kepada suaminya, suamiku ini uang belanjanya, sisanya demikian untukku. Itu lebih baik. Ya kalau dia menyembunyikannya, itu tidak jujur. Nah bagi suami yang baik, seharusnya dia jangan membuka pintu agar istrinya, membuka pintu yang membuat istrinya tidak jujur. Ya katakan kepada istrinya, ini uang belanja, terserah habis mau gak habis, pokoknya hari ini segini buat kamu. Nah demikian, itu lebih afdol. Jangan menjadi suami yang apa? Bakhil. Suami yang pelit. Setiap apa yang dilakukan istrinya ditanya, ini gak benar. Nabi kalau memberi istrinya, Nabi tidak bertanya-tanya lagi. Saya pernah sampaikan sama bapak dan ibu sekalian di majelis ini, istri Nabi itu jatahnya per bulan berapa Bu? Berapa juta? Saya pernah sampaikan sama ibu-ibu kalau dirupiahkan berapa juta? Hah? Berapa puluh juta? Per bulan. Itulah 800 juta itu maharnya. Per bulannya. Per bulannya kalau dirupiahkan berapa? Berapa juta? 81 juta. Sebagian riwayat menyebutkan 36 juta. Itu per bulan istrinya, bukan yang lainnya itu Pak, cuman buat saya si istri. Nah kita berapa Pak? Kan begitu. Berarti kalau kita memberi istri kita itu, jangan lagi dilihat. Kalau kita udah ngasih istri kita, tutup mata kita, udah gak peduli itu, biarkan istri kita berbuat untuk kebaikan. Jangan ditanya-tanya lagi. Kadang kita tanya, ini berapa tabungannya, kemarin saya kasih kemana? Gak boleh, gak etis. Ini ciri-ciri apa? Akhlak yang buruk bagi laki-laki, bakhil. Nah, andainya dia membiarkan istrinya itu menggunakan hartanya di jalan Allah tabaraka wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Walhasil kita kembali kepada pembahasan, hiasi diri wanita itu dengan akhlak yang mulia, karena ini menjadi bekal yang baik untuk menemani suaminya dalam mengarungi rumah tangganya. Allah subhanahu wa taala mencontohkan harapan seorang hamba lelaki kepada Rabb-nya, yaitu harapan yang dia ungkapkan dalam doa, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Apa yang dimaksud dengan Rabbana hablana min azwajina sampai kalimat qurrata a'yun? Kata para ulama, yang dimaksud dengan qurrata a'yun menyejukkan pandangan mata hati, menenangkan jiwa karena akhlaknya yang mulia. Seperti Khadijah, di saat Nabi panik, Khadijah menenangkan. Dipuji Nabi, engkau lelaki yang suka menyambung tali silaturahim. Tidak mungkin Allah akan menyia-nyiakan dirimu. Demikian. Seperti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bila Nabi dekat dengan Aisyah, Nabi itu saking manjanya dengan Aisyah, kepalanya selalu diletakkan di mana Ibu? Di pangkuannya Aisyah. Nabi itu kalau berada sama Aisyah, maka Nabi akan meletakkan kepalanya di pangkuan Aisyah. itu menunjukkan bahwa Nabi suka dengan akhlaknya Aisyah. Wallahu ta'ala alam bisa. Kita ringkas, yang kelima, ciri istri yang salihah adalah terampil dan cekatan. Ciri istri yang salihah adalah terampil dan cekatan. Maksudnya senang membantu suami. Jangan menjadi seorang wanita yang pemalas. Berkata Umar bin Khattab, "Law kana fil Islami, law kana fi rajulin fil Islami." Kalau seandainya ada pada diri seseorang dalam kehidupannya di dalam agama Islam, yani syai'an muskilatan, sesuatu yang menjadi sebab sial baginya, innaham ra'atun kasilatun. La taf'al fi baiti illa niyam. Wanita, kalau seandainya memang ada sial bagi seseorang ketika berada dalam Islam, tidak ada sial itu kecuali satu, ketika dia punya seorang wanita malas, tidak punya kerja kecuali niyam. Apa niyam? Tidur. Ba'da subuh tidur. Duha sarapan. Habis salat duha tidur lagi. Makan siang. Habis makan siang tidur lagi. Istri kayak begini nih, istri yang membuat apa? Celaka suaminya. Celaka kalau suami punya istri suka apa? Tidur. Ya kecuali kalau udzur syar'i ya Bu ya. Kalau mungkin sakit atau mungkin karena hamil dan sebagainya, ini bab yang berbeda. Wallahu alam bisawab. Jadilah istri seperti siapa? Asma bintu Abi Bakar. Asma bintu Abi Bakar itu ibu-ibu dalam riwayat Imam Bukhari, setiap hari kerjanya mengambil air dari jarak dari sumur dengan rumahnya itu jaraknya 8 mil. 8 mil itu kurang lebih berapa kilo? Yang jelas 8 kilo lebih. 10 kilo lah, jalan kaki dengan air yang diletakkan di kepalanya. Setiap pagi Asma itu menyiapkan kuda, kudanya Zubair. Kudanya disikat, dibersihkan, diberi makan, diberi diletakkan pelana. Suaminya datang tinggal naik kuda lalu berangkat kerja. Maka wanita harusnya begitu. Ya baru siapkan keperluan suaminya, mau berangkat kerja apa yang diperlukan. Mobilnya di, bukan dicucikan dulu ya. Nanti dulu cuci mobil air kalau begitu bukan. Ya ini disiapkan yang baik, dipersiapkan semua keperluan suaminya. Ini wanita yang soleha demikian, ya. Kadang wanita itu soleha. Mau berangkat kerja bi, oh ya sudah bi, udah terlambat ini. Cepat-cepat bi, sarapannya ada di meja, ambil sendiri ya. Masya Allah, wanita kalau wanita yang seperti ini sababu dayyikatu sabri. Saya yakin, sebagaimana ya Hasan al-Basri merasa yakin, kalau wanita itu seperti itu keadaannya, pasti ada suaminya apa? Sesak. Gemuknya kayak apa tetap sesak. Bidangnya kayak apa dadanya tetap sesak kalau suaminya kalau istrinya seperti itu. Ya, wallahu alam bisawab. Yang keenam. Wanita yang salehah memahami kondisi kejiwaan suami. Yani tidak menambah keruh suasana. Wanita salehah itu senantiasa berusaha menenangkan hati suami. Suami kalut karena didatangi debt collector, jangan malah di buat apa namanya? Semakin panik. Habis sih, gak percaya perkataan umi, rasakan sendiri kan begitu. Musibah kalau seperti ini. Jangan demikian wahai para wanita muslimah. Jadilah wanita-wanita menenangkan hati, bersabarlah, bertawakallah kepada Allah. Anda sebagai penghapus dosa wahai suamiku, kita jalani bersama. Engkau tidak sendirian, ada Allah menenanganimu dan aku adalah teman bagimu. Suaminya akan tenang. Sebagaimana Ammar bin Yasir istrinya berkata, "Ya Ammar, innallaha ma'ak wa ana awwalulik." Allah bersamamu wahai Ammar, aku adalah teman bagimu. Ammar enggak pernah merasa sendirian. Ya kalau si istri itu berkata kepada suaminya, ya seperti yang saya sebutkan tadi, ya tentu suaminya akan semakin panik. Kemudian diantara bentuk memahami kejiwaan suami, yakni memilih waktu yang tepat untuk bicara kepada suaminya. Ini termasuk memilih kejiwaan suami. Para istri kalau meminta sesuatu kepada suami, itu lihat waktu yang tepat. Dan nasihat para ulama, waktu yang tepat untuk meminta kepada suami itu kapan ibu-ibu? Saya pernah sampaikan di sini. Saya Mustafa Ladawi menyebutkan, apa nasihat yang paling apa? Waktu yang paling tepat untuk meminta kepada suami itu apa? Indan niyam, ketika mau tidur. Jadi kalau udah mau tidur, itu minta sama suami, insya Allah gak akan ditolak. Insya Allah. Sudah pernah dipraktikkan kan, Pak ya? Insyaallah. Ibu-ibu praktikkan enggak kan ditolak insyaallah suaminya. Ya kalau suaminya menolak ya keterlaluan itu ya. Nah, ala kuliah ibu-ibu sekalian, waktu yang tepat yang lainnya kata para ulama, kapan ibu-ibu? Ba'da salatil witri. Setelah salat witir, berarti menjelang subuh. Ini waktu yang baik untuk berbicara kepada suami. Wallahu alam bisawab. Kemudian sifat yang berikutnya, pengertian terhadap kondisi keuangan dan ekonomi suami, ini penting. Maksudnya jangan menuntut suami yang lebih dari kemampuannya. Allah saja membebani manusia sebatas kemampuan yang dimilikinya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Maka ibu-ibu, para wanita tidak boleh membebani suami dalam masalah keuangan atau ekonomi melebihi batas kemampuan suami. Ya kalau suami mampunya membeli sepeda apa? Ontel, ya sudah. Jangan di sini-sini tetangga kita punya sepeda motor, jangan. Sadar. Kalau seandainya suaminya lagi memiliki permasalahan perekonomian, hutang yang besar, ya jangan menuntut. Sudah diberi pakaian, sudah diberi makan, bisa sholat cukup sudah. Jangan menuntut yang lainnya. Law kana li ibni Adam wadiyan min dhabin labtagha lahu masalisan wa la yamla'u jawf ibni Adam illa turab. Perhatikan. Karena kalau wanita itu menuruti kemauannya semua, itu enggak akan ada habisnya. Kata Rasulullah, kalau seorang anak keturunan Adam itu memiliki dua buah lembah emas, niscaya labtagha lahu masalisan, dia akan minta yang ketiga. Wala yamla'u jawf ibni Adam illa turab. Padahal enggak ada yang bisa pantas memenuhi perutnya anak Adam itu selain apa? Tanah. Maksudnya Bapak, sekaya apapun enggak akan puas manusia kalau enggak bersyukur kepada, padahal ujung-ujungnya yang masuk ke dalam mulut dan perutnya cuma apa? Tanah kuburan. Ini yang menunjukkan ibu-ibu sekalian, jangan menuntut kepada suami dalam masalah ekonomi sesuatu yang melampaui batas yang dimilikinya. Sudah khalas, diberikan pakaian yang suami membelikannya, diterima, disyukuri, jangan meminta yang lainnya. 6. Yang terakhir pada hari ini, siap mendampingi suami dalam suasana yang suka maupun duka. Li'annal mar'ata awwanun lirijal, karena wanita itu teman terbaik bagi seorang suami. Anan nasa kan yatarawna biadayahum yawma Aisyah. Yabtaghuna bi aw yabtaghuna bidzalik mardata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya para sahabat memberikan hadiah kepada Nabi pada hari giliran asik Aisyah, karena mereka ingin membuat Nabi gembira dengan hadiah tersebut. Artinya apabila rahimahullah Aisyah mendampingi Nabi dalam suasana yang senang maupun dalam suasana yang duka. Aisyah tidak menemani Nabi dalam suasana yang senang saja. Kesedihan Nabi menjadi kesedihannya Aisyah, sampai suatu saat Nabi itu sedih, terbawa sampai di rumahnya, dipikir oleh Aisyah, marah dengan Aisyah. Aisyah menggenggam tangannya Nabi, lalu meletakkan di pipinya. Kemudian dia tidur dalam keadaan membiarkan pipinya itu terletak pada apa? Tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menemani. Artinya ibu-ibu, apa namanya, kalau ada istilah motivator terbaik bagi lelaki, dia adalah istrinya. Bila Anda menjumpai suami Anda gelisah, maka kata saya Mustafa Al-Adawi, peluk suami Anda. Lalu genggam tangannya kuat-kuat, maksudnya apa itu? Diremas kuat-kuat, dipeluk suaminya itu. Summa quli bitaswisi fi udunai. Kata saya Mustafa Al-Adawi, kemudian bisikan ke telinganya itu sesuatu yang mendatangkan ketenangan hatinya. Begitu. Paham ibu? Jadi nanti kalau pulang ketemu suaminya agak sedih, dipeluk kuat-kuat. Diremas tangannya. Tapi bukan dibuat sampai hancur ya. Diremas tangan, kemudian dibisikkan, Allah bersamamu, aku adalah teman bagimu. Nah, demikian. Insyaallah mendatangkan apa? Kebaikan. Semoga bermanfaat yang sedikit ini. Insyaallah giliran yang akan datang kita akan bahas sifatu rajulin saleh, sifat lelaki yang saleh insyaallah. Barakallahu fiik. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.